tergerak hati ketika azan tiba untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya. Ada yang tak peduli atau tetap bekerja tanpa menyadari hidup tak lama untuk tinggalkan dunia. Ingatlah, ingat saudaraku, tegakkanlah solat, karena dunia bukan tujuan akhirat rumah kita. Ada yang tak peduli atau tetap bekerja tanpa menyadari hidup tak lama untuk tinggalkan dunia. Oh.